Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membahasakan puasa itu dengan dua istilah. Istilah pertama, Allah menggunakan kata syiam. Sebagaimana ayat yang masyhur tentang puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Ila akhiril ayat. Kemudian yang kedua, Allah menggunakan istilah shaum. Ini Allah sampaikan pada kita di dalam ayat 26 dari surat Maryam. Ketika Maryam menggendong bayi, yaitu Nabi Isa yang masih bayi, pulang ke kampungnya dari Baitul Lahmi atau Baitul Lahem, kemudian ditanya oleh penduduk sekitar, wahai Maryam, engkau gendong bayi, kamu tidak belum atau belum punya suami, kok gendong bayi, bayinya siapa ini? Maka ketika itu Maryam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, fakuli inni nazartu lirrahmani shauman. Maka katakanlah wahai Maryam, sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman bahwa saya hari ini sedang berpuasa atau saya berpuasa. Artinya di sini berpuasa tidak ngomong, berpuasa tidak bicara. Nah, sehingga dari sini, Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama fikih ini membedakan antara syiam dengan shaum. Kalau shaum itu adalah al-imsaku minat ta'am wa syarab wal jima. Al-imsak, imsak itu artinya menahan. Nah, ini yang terjadi di dalam masyarakat kita, terjadi salah kaprah ya di dalam istilah imsak ini. Tadi berarti kalau imsak, makna imsak dari sisi tinjauan fikih itu sudah kita itu tidak boleh makan dan minum. Karena definisi puasa itu sendiri secara lughah, secara bahasa itu artinya imsak. Menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri itu puasa. Nah, maka kalau imsak itu di negeri kita ini 10 menit sebelum azan, berarti kalau menggunakan definisi fikih tadi, 10 menit sebelum azan sudah tidak boleh makan, sudah tidak boleh minum. Padahal kenyataannya batasan kita tidak boleh makan, tidak boleh minum itu ketika fajar itu sudah terbit, atau in bahasa kita mudahnya ketika azan, ketika subuh itu sudah azan gitu nggih. Bahasa mudahnya begitu. Maka sebetulnya imsak itu sendiri ditepatkan pada azan subuh, mestinya begitu. Itu kalau kita, jadi terjadi maka kata-kata ini adalah salah kaprah. Kayak nggodok wedang, wedang wis napa istilahnya, wis mateng di godok, terus ngliwat sego. Nah, ini salah kaprah. Maksudnya ngliwat beras itu nggih, nggodoke nggodok banyu. Nah, ini. Ya, saya lanjutkan dulu. Lah, kalau saum ini ulama-ulama fikih mengatakan bahwa kalau saum itu puasa hanya menahan dari sisi fisik saja. Orang mangan, enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan suami istri, ini saum. Tapi kalau siam, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang harinya, dan perkara-perkara yang menjadikan puasa kita itu batal atau puasa kita itu tidak mendapatkan pahala. Nah, untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau kita itu puasa hanya tidak makan, minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, insya Allah kuat. Tapi kita harus ingat peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak dari umatku itu di dalam berpuasa itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kecuali hanya lapar dan haus saja. Dan siapa mereka? Jadi puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala. Puasanya sah. Kita tidak perlu mengulang puasa di bulan yang lain. Tapi kita tidak mendapatkan pahala puasa itu. Siapa mereka? Nah, kita sampingkan dulu pertanyaan ini. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan, "Kafilu bi sitin wa aqfalu bikum bil jannah." Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani, Al-Albani mensahihkan hadis ini. Jaminkan kepadaku wahai umatku dengan 6 perkara. Kalau kalian bisa melakukan atau bisa menghindarkan 6 perkara ini, wa aqfalu bikum bil jannah, aku akan menjamin kalian dengan surga. Apa 6 perkara itu? Idza hadatsa fala yukdzib. Apabila kamu berbicara, maka jangan kamu dusta. Wa idza tumina fala yuhin fala yahun. Apabila engkau dipercaya, jangan engkau khianat. Wa idza wa'ada fala tuhlif. Jika engkau berjanji, jangan kalian menyelisih. Dan yang keempat, waddu absharakum, tundukkan pandangan-pandangan kalian. Yang kelima, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Artinya, jangan sampai orang lain itu merasa rugi dari perbuatan kita. Jangan sampai tetangga kita itu merasa terganggu dari sikap kita. Jangan sampai orang lain itu merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Yang kelima, dan yang keenam, waqudu furujakum, jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Artinya tidak, janganlah kalian berbuat zina. 6 perkara ini. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, Bapak Ibu sekalian, apabila 6 perkara ini dalam berpuasa kita masih menjalaninya. 6 perkara tadi, 1 tadi apa? Jika berbicara, dusta. Nomor 2, dipercaya, khianat. Nomor 3, berjanji, menyelisi. 4, mata jelalatan. Waktu abad sorofu, mata jelalatan. Nomor 5, jadi dalam tanda petik nyuwun sewu, omongane masyarakat yang tidak baik. Jadi tadi menahan tangan-tangan kita dari mengganggu orang lain. Termasuk diantaranya kita membunyikan radio, membunyikan tape, membunyikan atau alat-alat elektronik, tangga kita itu merasa terganggu dan sebagainya. Dan keenam, kita tidak berbuat zina. Lah apabila 6 ini bisa kita hindarkan, maka insya Allah puasa kita tadi lebih berkualitas. Nah sekarang 6 ini kalau kita bahas pada malam, pada pagi hari ini tidak mungkin Bapak Ibu. Waktunya 1 di antara 6. Ketinggalan yang dibahas pertama sih nopo niki. Kalau ngiling-ngiling kok jojo 6 tadi selali. Nggih. Apa? Tetangga. Apa? Tetangga. Iya. Nomor berapa tadi tetangga? 4. Nomor 5. Ya. Ya. Kufu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Artinya mari Bapak-bapak. Secara filosofis orang Islam itu digambarkan oleh Allah seperti lebah. Lebah niku ngertos nggih. Lebah niku tawon. Nah. Tawon atau lebah, satu kehidupan lebah itu menyenangkan nggih. Yang dimakan lebah niku napa? Madu. Sesuatu yang baik. Artinya apa? Orang Islam itu yang dimakan itu dari perkara-perkara yang baik, dari yang halal dan yang baik. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah min thayyibat, dari perkara-perkara yang baik. Baik dari sisi zatnya, dari sisi hukumnya, dari sisi apa? Dari sisi zatnya, dari sisi hukumnya. Maka mari kita jadi orang Islam itu yang kita masukkan dalam mulut kita itu adalah makanan-makanan yang baik. Kemudian yang kedua, lebah itu yang dipencoki, apa dipencoki niku? Dihinggapi lebah, itu ada lebah mencok teng teletong itu mboten. Niku lebah, lebahan. Etok-etoke lebah. Nek jane wangwong niku. Nah. Jadi lebah itu yang dihinggapi itu di tempat-tempat yang baik. Lah orang Islam itu nggih ngoten niku. Orang Islam itu meminimalkan, nggih, mengurangi atau bahkan meniadakan menempati tempat-tempat yang tidak baik. Artinya tidak baik di sini, tidak baik dalam sisi moralitas, dari sisi keagamaan. Jadi tidak patut orang Islam kok misalnya mencoknya dari tempat-tempat maksiat, tidak patut. Maka kita disunahkan Nabi itu ketika kita itu melewati tempat-tempat maksiat, kita itu lekat-lekat untuk masuk atau menyingkir. Menyingkir, ya. Menyingkir dari situ. Karena apa? Nanti jangan-jangan ketika azab Allah datang di situ, Allah itu menurunkan azab tidak milih-milih. Sing apik ya kena, sing elek ya kena. Misalnya melewati Sarkem gitu, ya. Lah Pak Abu lewati teng Sarkem, nek jane mung nambal ban tok gitu nggih. Nambal ban tok gitu itu kemudian di sana ana angin lesus. Lah Pak Abu ketiban cetak ning sak blandari nggih. Nah. Terus nyun sewu mati gitu. Nah. Terus Pak Abu sedo nang ndi? Sarkem di ruang terelik banget, ya. Padahal nengono tapi hanya nambah ban. Nah, gitu. Mati neng di Pak Abu Sarkem. Wah. Nah, itu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari wong Islam itu berada di tempat-tempat yang baik. Dan yang ketiga, lebah itu setiap hingga di ranting, tidak ada ceritanya ranting itu patah. Artinya apa? Orang Islam itu keberadaannya di mana saja itu tidak merugikan pihak lain. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta ya'manu jarahu an bawa'ikihi. Seseorang itu tidak dikatakan beriman. Ini ulama-ulama hadis mengatakan layak malu imanan, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia itu merasa tetangganya itu merasa aman dari tangannya, dari perbuatannya. Jadi jangan sampai kita itu mengaku orang yang beriman, mengaku orang Islam, kita itu banyak mengganggu tetangga kita, banyak meresahkan tetangga kita, baik dari omongan kita ataupun dari perbuatan kita. Berapa banyak tetangga kita itu tidak merasa nyaman dari omongan kita. Omongan kita yang keras, omongan kita yang kaku, omongan kita yang macam-macam. Dan berapa banyak tetangga kita itu terganggu dengan perbuatan-perbuatan kita. Naik kendaraan di kampung ngebut. Atau kita membuang sampah sembarangan. Atau kita membuang puntung rokok sembarangan. Atau kita membunyikan alat-alat elektronik. Termasuk mungkin yang perlu dikritisi masjid itu yang perlu dikritisi. Misalnya ini tidak keluar nggih. Suaranya keluar mboten lho, Pak? Enggak. Misalnya sampai keluar nanti ada tetangga kita itu sing lagi lara untu. Ada tetangga kita itu lagi arep lairke. Ada tetangga kita itu yang non muslim misalnya gitu nggih. Lah ini mari, apakah tangga kita itu terganggu dengan yang azan memang sunahnya itu dikeraskan gitu nggih. Yang azan. Tapi kadang-kadang ya Allah di sini tidak nggih. Di beberapa tempat itu salat tarawih atau bahkan ngaji malam itu dinaikkan ke horn sampai jam 11 malam sampai 12 malam. Nah ini kasihan tetangga kita, ini bukan akhlak-akhlak Islam. Islam tidak mengajarkan. Yang dinilai oleh Allah itu bukan suara banter-banteran. Yang dinilai oleh Allah adalah kita keikhlasan kita itu membaca, kita itu kusuk merenungi, itu yang dinilai. Jadi banter-banteran munggah ning dhuwur mriko, nah itu maksud, nah tidak begitu yang diajarkan Islam. Maka mari Bapak Ibu sekalian, tetangga kita sampai Nabi juga ngendika, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dialah dia itu memuliakan tetangganya. Bagaimana memuliakan tetangganya? Satu, kita berbuat baik kepada tetangga. Sampai Nabi memerintahkan, Nabi mengatakan, saya merasa bahwa tetanggaku itu akan mendapatkan warisan, karena saya diperintahkan oleh Allah berapa banyak harus berbuat baik kepada tetangga. Nah ini, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita ini di dalam hidup kita, kita hidup bertetangga, berbuat baik kepada tetangga, bukan agar kita itu dikatakan warga yang baik. Kita hidup bertetangga bukan agar kita itu mendapatkan penghargaan P4. Kita berbuat baik kepada tetangga agar kita itu dikatakan orang yang paling baik tetangga. Tidak. Tapi kita hidup bertetangga yang baik itu karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita niatannya semacam itu, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita berbuat baik kepada tetangga itu kita akan dapatkan pahala. Tapi kalau kita hanya kepingin nanti dilokke, wah ke lu wong apik, itu aneh itu aja. Agar kita itu nanti dapatkan penghargaan P4, kita sudah tidak mendapatkan. Sekarang sudah ada tidak ada penghargaan P4. Nah, tapi mari lagi kita kemas, kita berbuat baik kepada tetangga itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau begitu, baik tetangga itu cocok dengan kita atau ngeleng memuji kita atau tidak memuji kita, maka kita tidak ada persoalan. Misal tetangga kita ini, kita setiap bepergian kita membawakan buah tangan, bahkan oleh-oleh. Tetangga kita setelah bepergian membuang durian, kita mau ditumi kulitnya ora ambune tok. Misalnya begitu nggih. Kita enggak gembreneng, wong kita berbuat baik kepada tetangga bukan untuk uli-ulian yang lebih baik, tidak, karena kita kepengin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari tunaikan kewajiban-kewajiban kita dan hak-hak kita. Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada tetangga kita, jangan minta kepada manusia, tapi hak-hak kita minta kepada Allah taala. Kita berbuat baik kepada tetangga wajib kita. Tapi kita mendapatkan hak dari tetangga itu tidak wajib. Tapi mari kita menuntut hak kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah 1/4 jam. Saya kira tidak bijaksana saya banyak berbicara. Insyaallah yang 5 mungkin nanti saya di sini hanya khotbah apa ngisi 2 kali ya. Pembukaan dan penutup saja. Jadi monggo nanti yang 5 yang lainnya itu bisa dikaji sendiri di dalam hadis yang dikelima Tobroni. Hadis ini sahih menurut Al-Albani. Ya demikian, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.